segala amarah dalam hatimu. Terkadang kau sendiri tak mengerti, begitu mudah engkau kecewa. Dan ini sekali terjadi, setiap harapanmu tak terpenuhi. Thank you. Ibu aku mau usah buat lagu Mas Indra.